إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جمع جمع جمع جمع برحمة الله سبحانه وتعالى kegembiraan serta simbol-simbol kegembiraan seperti tertawa atau tersenyum berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kegembiraan kepada seseorang. Demikian juga kesedihan serta simbol-simbol dari kesedihan seperti murung, berwajah masam dan juga menangis datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Tabaraka wa Taala menerangkan tentang hal tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa Taala, "Wa annahu huwa adhaka wa abka." Dan dia ya, dan dialah yakni Allah Subhanahu wa Taala yang memberikan seseorang untuk mengizinkan dan tertawa dan dia pula yang membuat orang menangis. Masyarakat muslimin jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertawa merupakan simbol dari kegembiraan serta bergembira sendiri apalagi dengan hal-hal yang merupakan kebaikan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi seseorang mendapatkan kabar gembira, hal yang menyenangkan hati, menggembirakan pikiran dia, boleh untuk tertawa, boleh untuk tersenyum, bahkan bergembira ria. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang satu keluarga yang mulia. Ketika diberitakan tentang akan datang kepada mereka anak keturunan yang sudah dalam waktu kurun yang lama mereka menanti tentang kabar tersebut, tiba saatnya mereka mendengar kabar tersebut mereka pun bergembira ria. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub." Allah memberitakan kepada keluarga Nabiullah Ibrahim serta istrinya bahwasanya mereka akan dianugerahkan anak keturunan Ishak kemudian di balik kelahiran Ishak juga ada cucu mereka namanya Ya'qub. Fadhahikat, mereka pun tertawa. Istri Nabiullah Ibrahim ketika mendengar berita tersebut melalui perantara malaikat yang mendatangkan kabar gembira, dia pun tertawa. Masyarakat muslimin jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabiat yang Allah kodratkan kepada umat manusia senang dengan yang namanya kebaikan. Senang dengan yang namanya berita gembira. Senang dengan yang namanya anugerah dan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza adaknal insana minna rahmatan fariha biha." Apabila kami gelontorkan kepada umat manusia rahmat kasih sayangnya, bukti tentang kecintaan Allah, anugerah dan limpahan karunia, fariha biha, umat manusia tersebut gembira dengan karunia itu. Dan ini tabiat seseorang diberikan kenikmatan, seseorang diberikan kelebihan, seseorang diberikan rezeki dan yang semisalnya, dan dia bergembira, ini merupakan tabiat asli dari umat manusia. Bahkan umat manusia sangat ambisi untuk mendapatkan kegembiraan tersebut. Dalam Al-Qur'anul Karim menerangkan tentang hal tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Yakni manusia, tentang kodrat asli yang Allah tabiatkan kepada mereka, dan dia yakni manusia terhadap cinta akan kebaikan sangatlah ambisius terhadap kebaikan, terhadap anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menerangkan dalam Al-Qur'anul Karim pada satu ayat terkumpul di dalamnya tentang dua jenis orang ketika mendapatkan kabar gembira, ketika mendapatkan karunia dari Allah tabaraka wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza adaknal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu layausum kafur wa la in adaknahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu layaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur." Ada dua jenis orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala namun terbedakan dalam ayat yang barusan kita baca. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian mereka yang ketika kami berikan kepada mereka kenikmatan kemudian kami cabut kenikmatan tersebut, la ya'usum kafur, dia pun benci ketika dicabut kegembiraan tersebut, bahkan bisa jadi masuk menggiring dia kepada kekufuran. Pada jenis yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang lagi yang kami gembira, berikan dia kabar gembira setelah tadinya kami cabut kegembiraan tersebut, hasil akhirnya adalah kami cabut dari dia kesusahan dia, kepayahan dia, penderitaan dia, diberikan pada posisi tersebut sebagai pengganti berupa rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Dhahabat sayyi'atu anni," telah lenyap dariku kejelekan. "Innahu lafarihun fakhur," dan dia adalah orang yang sangat gembira dengan perkara tersebut. Bergembira ketika diberikan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang boleh-boleh saja. Bahkan ini merupakan tabiat asli yang Allah Subhanahu wa taala kodratkan kepada umat manusia. Masyaallah muslimin jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kegembiraan tersebut, demikian juga dalam usul Al-Qur'anul Karim, ada kegembiraan yang mendatangkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, serta ada juga kegembiraan yang justru mendatangkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap kegembiraan yang diperoleh oleh seseorang kemudian membuat kegembiraan tersebut terpuji, bahkan ada juga jenis kegembiraan yang malah kegembiraan tersebut justru mengundang kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tercela. Pada sebagian ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa taqatta'u amrahum bainahum zuhuran, kullu hizbin bima ladaihim farihun." Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun." Allah ketika menerangkan tentang perpecahan umat, kemudian di akhir ayat yang dari dua ayat yang barusan kita baca di depan menerangkan bahwasanya perpecahan umat yang terjadi pada umat, kemudian masing-masing kelompok dari yang berpecah tersebut bangga, senang, gembira, ria dengan apa yang ada pada kelompok mereka. Ini kegembiraan yang tercela. Ini kegembiraan yang tidak disenangi dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini jenis kegembiraan yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah menerangkan tentang orang-orang munafik. Ketika mereka meminta izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak ikut dan berperang, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mereka izin untuk tidak ikut berperang, akhirnya mereka pun gembira dengan pengizinan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Farihal mukhallafu dan bibab adihim khilaf Rasulillah. Kata Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah, orang-orang yang tidak ikut ke medan pertempuran dari kalangan orang-orang munafik, setelah mendapat izin dari engkau mereka senang, mereka gembira untuk tetap duduk di kampung halaman mereka. Mereka bergembira untuk tidak ikut ke medan pertempuran. Kegembiraan yang tercela, kegembiraan yang tidak baik, kegembiraan bahkan yang mengundang kemurkaan Allah dan kesengsaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan daripada itu bahwasanya orang-orang mukmin gembira dengan keimanan mereka. Para penuntut ilmu gembira dengan penuntut ilmu mereka. Orang-orang yang bertakwa gembira dengan ketakwaan mereka. Ahlul khair, Orang-orang yang menjalankan kebaikan, gembira dengan kebaikan yang ada pada diri mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Wahai segenap umat manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, mengajak setiap umat manusia untuk mendekar ajakan ini. Siapapun manusia yang memiliki dua telinga dengar ajakan dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, teguran, yakni berupa Al-Qur'an, serta penyembuhan berupa penyakit yang ada di dalam dada-dada kalian. Demikian juga terdapat petunjuk bagi orang-orang yang mencari petunjuk. Kemudian di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia-Nya, dengan anugerah darinya, hendaknya falyafrahu, hendaknya kalian bergembira, bergembira dengan turunnya Al-Qur'an, bergembira dengan kandungan Al-Qur'an yang terdapat kebaikan, bergembira dengan nikmat dan anugerah berupa kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kegembiraan yang baik. Kegembiraan yang terpuji. Kegembiraan yang mengundang kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para mukmin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika turun kepada mereka Al-Qur'anul Karim, mereka bergembira. Di balik itu ketika turun Al-Qur'anul Karim di sisi orang lain, orang-orang munafik, orang-orang kafir, mereka justru merasa sesak dada mereka, sempit nafas mereka ketika turun Al-Qur'anul Karim yang membocorkan tentang kedok dan rahasia mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ma unzilat suratun, wa idza unzilat suratun, nadara ba'dhum ila ba'din hal yarakum min ahadin tsumma sarafu, sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun." Orang-orang mukmin di awal ayat menerangkan bahwasanya ketika turun kepada mereka ayat bertambah keimanan mereka. Orang munafik justru ketika ayat tersebut membongkar kedok mereka, membuat hati mereka sempit, dada mereka sempit, nafas mereka sempit, dikarenakan yang turun kepada mereka adalah membocorkan tentang rahasia mereka. Masyarakat muslimin, sidang jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergembira dengan kebaikan dari Allah adalah bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergembira dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa karunia dan anugerahnya termasuk bentuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gembira dengan keimanan, gembira dengan ketakwaan, gembira dengan menuntut ilmu, gembira dengan anugerah dari Allah ketika Allah memberikan kita tempat ibadah berupa masjid. Kemudian seseorang membantu untuk membangun masjid tersebut, hendaknya bergembira. Bergembira karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang saleh zaman terdahulu, ketika mereka mendapatkan kegembiraan seperti mendengar hadis, mendengar ayat, berita gembira, mereka tampakkan gembira tersebut kepada diri mereka serta juga kepada orang lain. Datang sebuah hadis dari Sufyan bin As-Sal Al-Muradi radhiyallahu anhu, riwayat Imam Tirmidzi. Dia menceritakan bahwa pernah datang seorang badui Arab kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Orang badui tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, kapankah tegak hari kiamat?" Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan menjawab tentang kapan tegaknya hari kiamat, justru beliau balik bertanya, "Mada adat salaha, apa yang engkau telah persiapkan untuk datang hari kiamat engkau?" Dia pun memberikan jawaban orang badui tersebut, "Inni uhibbullaha wa rasulah." Untuk mempersiapkan hari kiamat tersebut, sungguh aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya ini adalah amalan yang besar, cinta kepada Allah dan Rasulnya yang dia persiapkan untuk menghadapi hari kiamat dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengomentari tentang keinginan baik dia tersebut dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah." Dalam sebagian riwayat, "Al mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah." Artinya kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, engkau akan bersama siapa yang engkau cintai, yakni pada hari kiamat. Dalam sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seseorang akan bersama siapa yang dia cintai di hari kiamat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, termasuk salah seorang perawi akan hadis tersebut, dia memberikan jawaban bahwasanya, "Ma farihna bi syai'in, ma farihna bima sami'na min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Belum pernah kami gembira akan sesuatu sebagaimana kegembiraan kami ketika mendengar hadis yang barusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Untuk bisa masuk ke dalam surga, mungkin sebagian orang membayangkan bahwasanya perlu perjuangan, perlu pengorbanan, banyak amalan, rajin ibadah dan seterusnya dari perjuangan. Namun orang ini mendatangkan ilmu kepada Anas bin Malik dan juga sahabat bahwasanya masuk ke dalam surga hanya dengan amalan hati yang begitu mudahnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mudah, simple. Itu yang membuat para sahabat bergembira. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bergembira. Para sahabat pun bergembira ketika mendengar satu hadis yang begitu mudah bagi mereka untuk mengamalkannya. Demikian juga berita tentang kegembiraan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu riwayat Imam Ibnu Majah. Pada satu kisah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk menegakkan salat Isya menjelang pertengahan malam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak para sahabat untuk salat Isya di pertengahan malam, ala rislikum abshiru fa inna min ni'amillahi alaikum annahu laisa ahadun minan nasi yusalli fi hadhihi as-sa'ati ghayrukum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetaplah di tempat-tempat kalian. Ketika mereka ingin pulang ke rumah dan kadang mereka belum menegakkan salat Isya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap di tempat kalian. Tunggu sampai seperdua akhir malam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kenikmatan dari Allah kepada kalian bahwasanya tak seorang pun dari umat manusia yang menegakkan waktu salat ini di pertengahan malam selain daripada kalian, tak seorang pun. Dan di awal hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para sahabat pun salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan salat Isya yang tidak ditegakkan oleh satu umat pun selain umat ini. Para sahabat selesai salat Isya, kemudian mereka pun kembali ke rumah mereka. Abu Musa Al-Asy'ari sebagai perawi hadis ini mengatakan bahwasanya farajna fa farihna bima sami'na min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami kembali dari salat Isya tersebut pertengahan malam. Kemudian kami pun bergembira karena berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini adalah anugerah dari Allah yang tidak Allah berikan kepada umat lain selain daripada umat ini. Bergembira dengan kebaikan, senang dengan ketaatan, inilah tanda-tanda orang soleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menerangkan tentang gembira akan kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-sha'imi farhatan, al-farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang berpuasa terdapat dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ketika dia berbuka berpuasa, kegembiraan yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan Rabb-nya. Orang yang berpuasa ketika bertemu dengan Rabb-nya dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kegembiraan. Gembira dengan ketaatan, gembira dengan amal soleh, gembira dengan ibadah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para sahabat seluruhnya, mereka bergembira ketika Allah anugerahkan kepada mereka masjid. Kurun waktu yang cukup lama mereka sholat, terkadang berpindah-pindah tempat, lari dari satu kejaran orang musyrik ke kejaran orang musyrik yang lainnya, terkadang pindah ke satu wadi, pindah ke satu lembah, hanya untuk menegakkan sholat lima waktu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didabrukan oleh Allah Subhanahu wa taala masjid, begitu gembiranya mereka. Bentuk kegembiraan tersebut tertuang dalam syair yang dilontarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperdengarkan oleh beliau kepada para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyemangati, memotivasi untuk membangun masjid, Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansar wal muhajir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendendangkan syair di tengah-tengah Nabi di tengah-tengah para sahabat tengah-tengah membangun masjid, ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ampunilah dosa kaum muhajirin dan ansor. Di tengah-tengah mendengar ucapan tersebut, para sahabat pun mereka serentak menjawab sebagai bentuk kegembiraan dalam membangun masjid. Kata para sahabat seluruhnya serentak, Allahumma inna nahnu bayana Muhammadan alal mauti ma bakina abada. Ya Allah, kamilah orang-orang yang telah membayat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kematian selama kami masih hidup selama-lamanya. menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat bergembira dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka, yakni pembangunan masjid untuk menegakkan salat 5 waktu. Walhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad ibni Abdullah al-Amin Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yamuddin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إخوان في الدين معاشر المسلمين سيدنا جماعة موغا برحمة الله سبحانه وتعالى kegembiraan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu patut juga untuk menyambut kegembiraan tersebut dengan bersyukur serta bergembira dengan kegembiraan tersebut. Namun perlu diketahui bahwasanya bagaimanakah tuntunan serta pedoman tentang kegembiraan orang-orang terdahulu yang telah mendahului kita dengan kebaikan. Terkadang sebagian kita bergembira dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Bisa jadi nikmat tersebut berbentuk materi seperti harta, dunia, dan semisalnya. Namun orang terdahulu bergembira justru dengan kebaikan, ibadah kepada Allah. Bahkan bisa jadi kegembiraan mereka di atas kesengsaraan dan penderitaan. Orang terdahulu terkadang tertimpa musibah dan mereka gembira dengan musibah tersebut. Wailah kita lari dari musibah tersebut, bahkan berkeluh kesah. Datang sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal fa al-amsal." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Lanjut hadis dari riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa innallaha la yabtalil 'abda bil faqr." Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang dengan kemiskinan. Lanjut hadis, dan inilah yang kita inginkan pada potongan akhir dari hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa inna ahadahum la yafrah bil bala kama anna ahadakum la yafrah birraha." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sungguh sebagian mereka, yakni orang-orang saleh. Pada momentum ini Nabi sallallahu menerangkan tentang orang-orang saleh karena disebutkan di depan bahwasanya para nabi serta orang saleh. Dan sungguh sebagian dari mereka terkadang mereka bergembira dengan ujian, bergembira dengan cobaan, bergembira dengan musibah sebagaimana kalian bergembira dalam keadaan lapang. Para rasul terdahulu, paling pertama adalah para nabi. Kemudian pengikut setia para nabi, justru mereka bergembira dengan ujian, cobaan yang menggiring kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seandainya kegembiraan yang Allah berikan kepada mereka sampai harus merenggut nyawa mereka, mereka pun siap untuk bergembira. Datang kisah yang miris, mengiris hati, membuat sedih. Seorang sahabat atau beberapa orang sahabat, mereka ditipu oleh orang-orang musyrik, mereka dipanggil orang-orang badui, diminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan mereka, hanya saja mereka ditipu, mereka dimuslihati. Seorang sahabat di antara mereka namanya Haram bin Milhan. Dia adalah orang yang termasuk dipanggil oleh orang-orang badui dengan tujuan dan maksud untuk mengajarkan mereka, namun sesampainya di tempat tinggal orang-orang badui tersebut justru mereka dibunuh. Ketika sampai di tempat tersebut, anak panah paling pertama kali masuk ke dalam dada dia. Kemudian serentak dia mengatakan, "Fuztu wa Rabbil Ka'bah." Aku telah beruntung demi rohnya Ka'bah. Padahal anak panah sudah masuk menembus dadanya. Sebagian sahabat bertanya kepada dia, apa yang membuat engkau beruntung? Apa yang membuat engkau bergembira? Sambil mengangkat suara yang lantang, dia mengatakan, wallahi fuztu bil jannah, demi Allah aku telah beruntung dengan surga. Sedang masuk anak panah di dada dia, justru dia bergembira kepada Allah Subhanahu wa taala karena jalan yang dia tempuh adalah jalan fi sabilillah, bergembira dengan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang saleh terdahulu. Mereka bergembira, mereka senang ketika itu adalah fi sabilillah, meskipun berbentuk ujian dan juga cobaan. Sebagian mereka barakallahu fikum jami'an, ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka pada momentum untuk memilih salah satu di antara dua keadaan, untuk berlomba-lomba mendapatkan pahala, pada waktu yang bersamaan juga mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan rezeki dan mengais rezeki, Allah Subhanahu wa taala menegur mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa farihu bil hayatid dunya wa ma mataul hayatid dunya illa mata. Mereka, yakni orang-orang yang melalaikan tentang ibadah, keimanan, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, farihu bil hayatid dunya, mereka bergembira dengan kehidupan dunia, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata, sedangkan kehidupan dunia ketika dibandingkan dengan alam akhirat hanyalah kesenangan yang sesaat, hanyalah kesenangan yang menipu, hanyalah kesenangan yang sebatas dengan hari kiamat. Berarti hari kiamat kegembiraan itu tidak ada. Kegembiraan yang hakiki adalah ketika mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan hasil kegembiraan juga di dalam akhirat. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.